Mohon diterangkan ayat Allah Subhanahu wa taala, la tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyolatkan jenazahnya munafik. Allah katakan jangan. Jangan salatkan dia dan jangan engkau berdiri di kuburnya. Pertanyaannya, apakah ayat ini juga termasuk bagi orang yang tidak menjalankan salat? Apakah juga terkait dengan ahlul bid'ah? Khamilin a'azakumullah. Hukumnya demikian, bahwa kita tidak boleh menyelatkan mereka, para munafik. La tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan salatkan seorang pun yang mati dari mereka, para munafikin. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita bisa memastikan si fulan munafik? Kalau Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah, dan para sahabat melihat Hudzaifah ibn al-Yaman sahibus sir, Hudzaifah ibn al-Yaman sahibus sir, melihat kalau Hudzaifah tidak menyolatkan, maka Umar bin Khattab ikut tidak menyolatkan. Kenapa? Kata beliau, khawatir dia termasuk munafik. Karena Hudzaifah ibn al-Yaman dibisikkan oleh Nabi semua nama-nama munafik secara satu persatu, sehingga dijuluki dengan sahibus sir, pemilik rahasia. Baik, sehingga yang jadi masalah adalah, apakah kita bisa memastikan atau tidak? Kalau tidak bisa memastikan, maka kita hanya menyatakan saya tidak menyolatkan. Tapi jangan orang lain dilarang untuk menyolatkan. Misalnya, kalau dia itu dikhawatirkan munafik dengan tanda-tandanya, kalau saya gak akan menyolatkan dia, kita sebutkan tahdirnya. Kenapa? Saya tidak suka dengan bahasanya, dengan kalimatnya, dengan penyimpangannya. Nah, saya tidak menyolatkan dia. Sebab masalah hukum menyolatkannya, selama dia tidak kafir, masih boleh disolatkan. Selama tidak kafir, murtad, keluar dari Islam, maka masih boleh disolatkan. Dosa-dosanya dengan sekian banyak dosa, kalau bukan syirik akbar, masih mungkin diampuni. Kalau masih mungkin diampuni, berarti masih boleh kita menyatakan Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'anhu, dan seterusnya. Tetapi tahdhiran, tahdhiran lil muslimin minhu wa min amthalihi, sebagai peringatan bagi kaum muslimin dari orang yang seperti dia atau yang semodel dengan dia, maka tokoh-tokohnya, ustadz-ustadznya, ahlul ilminya, jangan sholatkan dia. Apa kata para ulama? Jangan duduk bersama mereka, ahlul bid'ah. Jangan antarkan jenazahnya. Jangan sholatkan mereka. Ini adalah tahdhiran, bukan hukum. Bukan hukum. Sehingga kalaupun ada yang nyolatkan, gak apa-apa, mereka kerabat-kerabatnya saja, paling 5 orang. Itu akibat dari perbuatan dia sendiri. Barakallahu fikum. Akibat dari perbuatan dia sendiri. Adapun masalah mereka yang tidak salat, para ulama masih memiliki rinciannya. Dan kalau sudah terlihat bahwa orang ini memang dengan sengaja-sengaja meninggalkan kewajiban fardu ain, yaitu salat, yang Nabi menyatakan pembeda antara muslim dengan kafir atau tarku salat, maka kita tidak menyolatkannya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah yang harus dilakukan kaum muslimin terhadap masjid yang didirikan oleh Syiah di lingkungan mayoritas muslim? Apakah masjid tersebut harus dihancurkan atau boleh diambil alih oleh kaum muslimin untuk jadikan masjid bagi kaum muslimin? Kalau bisa diambil alih, ya bagus. Apa bisa? Tanpa terjadi peperangan. Qul inna a'udzu bikumullah. Yang jelas, ini adalah haknya penguasa, sehingga imma dilaporkan agar dilarang membangun masjid di sana dengan alasan-alasan yang syar'i, seperti sudah ada masjid muslimin di sana atau berdekatan dengannya, agar jangan dibangun. Wallahu a'lam. Kalau sudah dibangun, kewajiban kita adalah menghindarinya, seperti menghindari masjid Dirar. Kalau memang terbukti benar-benar Syiah Rafidhah yang akan menyesatkan umat. Apakah sikap tawakuf dalam menyikapi kalam masyayikh tentang Ustadzul Qarnain karena khawatir menimbulkan perpecahan di kalangan salafin adalah sikap yang syar'i, sikap yang keliru, sikap yang salah, sikap yang tidak mengikuti satu ulama pun? Enam. Waktu belajar manakah yang lebih afdol antara awal malam badal isya dan akhir malam? Maksudnya belajar sendiri. Disebutkan secara umum oleh Adz-Dzahabi rahimahullah adalah waktu malam lebih afdol dari waktu siang. Enam. Dan untuk menghafal lebih bagus di waktu malam, di akhir malam. Enam. Di dalam rumah orang tua istri ana ada benaman kepala anjing yang katanya buat menyembuhkan bapak mertua ana yang sedang sakit dan sekarang sudah meninggal. Apakah kepala anjing itu harus digali? Gali, dibakar, dibuang. Enam. Dirukyah. Jangan-jangan sudah ada sesuatunya dari jin. Ini pertanyaan tentang masalah sekolah-sekolah SD, SMP dan sebagainya yang dalamnya ada berbagai macam mukhalafah syar'iyah. Apakah cerita palsu, dongeng, atau harus memakai foto dan sebagainya ketika ujian nasional? Nah, ini adalah sama dengan apa yang sering kita bicarakan tentang pelanggaran-pelanggaran yang katanya terpaksa. Yang saya katakan, enggak ada yang maksa. Kita enggak resmi juga bisa kok cari ilmu. Tanpa ijazah juga bisa. Masalahnya sekarang itu ada pergeseran di antara masyarakat, khususnya atau termasuk di dalamnya masyarakat yang mengaku ahli sunnah, masyarakat yang mengaku salafiyin. Ada pergeseran. Tadinya anak-anaknya ingin dapat ilmu, berubah, ingin dapat ijazah. Ini jadi masalah. Dengan sekian alasan, 1001 macam alasan. Padahal harusnya, dari awal pertama, sejak dulu sampai hari ini, para ulama berbicara ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Bukan ijazah. Maka jangan lupa tujuan utama. Cari ilmu. Kalau dapat ilmu, alhamdulillah. Kalau enggak dapat ilmu berarti enggak beres sekolahannya. Tarik pindahkan tempat lain. Kan gitu. Tapi enggak ada ijazah, enggak apa-apa enggak ada ijazah, yang penting dapat ilmu. Lo nanti enggak bisa melanjutkan, bisa melanjutkan. Kenapa enggak bisa? Emang hanya sekolah resmi saja yang bisa melanjutkan? Banyak marakiz-marakiz di Yaman. Bahkan di Saudi juga ada. yang tanpa ijazah banyak. Majelis-majelis ilmu, alhamdulillah, bisa belajar. Maka pergeseran ini harus di-stop dari sekarang. Ini pergeseran tujuan, pergeseran niat. Yang yatawalla kibrohu, yang andil besar dalam pergeseran ini adalah mereka. Tokoh-tokoh hizbiyin, tokoh-tokoh sururiyin, yang segala pengennya resmi, resmi, resmi. SD, SMP, SMA, habis itu bikin universitas. Apa efek sampingnya? Efek sampingnya kalau universitas harus titelnya di atas LC, harus MA atau doktor. Kalau gitu gimana? Kalau gitu pokoknya cari ijazah. Walaupun kuliah di IAIN. Akhirnya Mubarak Pak Mualim kuliah di IAIN. Salim Ghanim kuliah di IAIN. Beberapa ustadz kuliah lagi. Walaupun kuliah UT, kuliah terbuka. Semua untuk cari ijazah. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok jadi berlomba-lomba ke arah sana? Sejarah sudah berulang. Sejarah sudah berulang. Sekian sekolahan, sekian organisasi sudah berulang. Dulu Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lain-lainnya, semuanya mementingkan ilmu. Dulunya. Dan saya mendapatkan kisah yang terpercaya dari para orang tua, bahwa pengantarnya bahasa Arab. Al-Irsyad, pengantarnya bahasa Arab. Matematik bahasa Arab. Thalatha darb, thalatha kam, anta, anta. Kemana sekarang? Pergeseran. Kita gak bisa begini terus. Kita harus ikut kepada ini kemodernan. Kita perlu ijazah, kita perlu pengakuan nasional, kita perlu. Sampai sekarang, apa bedanya sekolahan-sekolahan tersebut dengan sekolahan lain? Sama, gak beda. Padahal dulunya memiliki istimewa. Apa itu? Ilmu din. Itu keistimewaannya. Sekarang hilang. Berapa jam? Seminggu? 2 jam? Oh sama ya dengan sekolah negeri. Sama, apa bedanya? Webat tapi komputernya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kerekan kau yang dibanggakan masalah dunianya. Masalah agamanya hilang sama sekali. Jangan diulang sejarah yang demikian pada kalian. Wahai salafiyin. Wahai ahlus sunnah. Wahai para asatidzatil kiram. Jangan. Harus istiqamah di atas ilmu. Pentingkan ilmu. Jangan pakai terpaksa-terpaksa. Apa yang tidak dipaksa. Oh terpaksa, terpaksa itu kalau memang dipaksa. Siapa yang maksa? Apakah maksa harus ada ijazah? Tidak, tidak ada yang maksa. Maka saya juluki mereka adalah orang-orang yang pemberani dan lancang. Berani bukan berani yang baik, berani yang jelek. Berani untuk berferi-feri koloso, berani untuk coba-coba, terpaksa-terpaksa menjalani jalan yang sulit. Yang akhirnya terkena ilmu kalam, akhirnya terkena pelanggaran, akhirnya terkena ini, terkena itu, akhirnya anak-anak jadi rusak. Tidak sesuai dengan yang diharapkan dulunya, ingin menjadi seorang ahlul hadis, ternyata enggak jadi. Qul inna a'udzubikumullahi min syarri ma khalaq. Ini walaupun di sini disebutkan namanya, saya enggak menyebutkan. Karena saya ingin bawa ini untuk seluruhnya, untuk semuanya. Enggak usah pakai berpikir resmi-resmian supaya dapat ijazah dan sebagainya. Enggak bisa kamu cari kedua-duanya. Kamu pentingkan akhirat. Selamat. Ustaz, ana lagi membutuhkan nasihat. Ana mendapatkan SMS dari seorang ikhwah yang intinya dia tidak mau bermajlis lagi dengan ana. Bagaimana menyikapi ikhwah tersebut? Tentunya ada dua kemungkinan, permasalahan pribadi atau permasalahan agama. Kalau permasalahan pribadi harus diselesaikan dan kamu datangi dia, kamu minta ridhonya, kamu minta maafnya, dan ngalah. Untuk masalah dunia, ngalah. Kalau ternyata masalahnya masalah agama, maka lihat apakah kamu di atas sunnah atau dia di atas sunnah. Kalau ternyata kamu memiliki kesalahan, penyimpangan, atau yang kamu anggap belum menyimpang, tapi dia anggapnya penyimpang, nah, kamu harus luruskan, harus tanya kepada para asatidah apakah kamu yang salah? Kalau memang ternyata salah, kamu rujuk, kamu cabut ucapanmu, kamu minta maaf kepada dia dan kepada kaum muslimin, dan juga hendaklah berubah mengikuti para ulama, berubah mengikuti kitab sunnah. Nah, kalau ternyata dia yang salah, artinya dia adalah orang yang sudah mulai termakan dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kemudian meninggalkan kamu, alhamdulillah, bersyukurlah. Bersyukurlah, karena kita dipilihkan oleh Allah teman-teman yang baik, dan dijauhkan oleh Allah dari teman-teman yang jelek. Barakallahu fikum. Sudah habis waktunya. Pertanyaannya masih banyak. Apakah sudah yang merekomendasikan ikhwan pengabdi dakwah bekerja di sekolah, ahli talawun dan ta'la'ub serta makar setul qarnain? Jangan. Mereka ahlu sembarangan dan ahlu lancang, orang yang nekat berjalan di atas tali padahal kemungkinan jatuhnya sangat besar. Enam, lebih baik mereka-mereka yang berjalan di jalan yang aman, bukan di jalan yang sangat berbahaya. Untuk akhirat jangan coba-coba. Ketika sholat sudah mulai takbir, kadang-kadang ada yang masih, ada yang mengasih minyak wangi ke kanan dan ke kiri, padahal kita sudah pakai minyak wangi. Kalau menolaknya karena kita sudah pakai, terkadang istri juga kurang suka dengan baunya, apa yang termasuk menolak pemberian minyak wangi? Nah, hukum asalnya memberi atau menolak minyak wangi dilarang. Kata Nabi, jangan tolak pemberian minyak wangi karena bau, harum baunya dan ringan dibawa. Tetapi kalau sudah mulai takbir, kamu takbir duluan saja, jadi aman. Karena khawatir dikasih minyak wangi, ternyata minyak wanginya gak cocok. Ada orang yang menganggapnya minyak wangi itu masya Allah, ternyata kamu berbeda seleranya, itu bahaya. Gelisah terus. Enam, yang jelas sunnah menerima, karena umum minyak wangi ya wangi. Kalau tidak wangi, bukan minyak wangi. Nah, kalau tidak cocok bagaimana jawabannya? Tidak cocok itu kamu pakai minyak wangi untuk siapa? Kamu ke masjid pakai minyak wangi untuk siapa? Untuk kamu sendiri atau untuk orang sekitarnya? Untuk orang sekitar. Maka jangan ukur dengan seleramu. Paham enggak? Sehingga kalau dikasih, jazakallah khair. Selesai. Kamu mungkin enggak suka, orang lain bisa jadi suka. Terutama yang ngasihnya suka. Nah, jangan ditolak. Barakallahu fikum. Tetapi kalau takbir saja duluan, kamu selamat. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.